Pa'palakuanna, Suho, Hondongam, Sapulo, Kahua. Puha ia to'o, umpelen na tena Paulus lebak lako Korintus. Di Korintus, sitamu mesa to Yahudi isang Aquila, dadi dio Pontus. Manesule dio ma Italia sola Priscila boinena, akan napak pahentaan to mahaja Claudius nawa, inggan na to Yahudi pahalu umpelei Roma. Ia lempen Paulus lako banwanna anatoh hojo sola. Si sola liu mengkaha, aka basinnes sanundasi bahulollo. Ia lambi oi to allo katohoam, tama ompak sambajangan na to Yahudi Paulus mak tula, aka napelalan na namala matappa inggan na to Yahudi sola tayan na to Yahudi. Tapa na sudah sila sola Timotius ia bomai Makedonia, ia napasatutuin pulek watun na Paulus umpak pakaibam batakada debata. Napak pasak biar laku inggan na to Yahudi, nawa. Puang Yesus, yang tenoto puha dilanti lame pasalama. Sapo silele hiya umbali Paulus, anana telle, yang pentantangan mi sobek bajunna, akan lamenda ditanda pepakilala laku indo inggan dan tau, dio na kasalaanna. Mane nawai? Pada ikalemua umpendudung kasalaanmu. Maka nalambi kuak pesambak dewata, lendu engkau dudungangku. Ya wak tanah hambui di wak tanah tok doi. Temo, lalu lako mak tayanna to Yahudi. Ya mesubumi, analek berlaku banuan na Titius Justus, mesa to simpenombai puang ala ta'ala. Indo banuan na, si tehe pak sambajangan na to Yahudi. Sapok kapalana indo pak sambajangan, isa nga Krispus, ungkatapain puang Yesus sola sahapunna. Anna buda pito Korintus, tu hingi Paulus umpak pesangan pepak guham dio na puang Yesus, tapa matapa lambi umbeho kalena di tedo. Pisa watu benye, nalipi debata Paulus, lambi naita sule, anana pak tula inawa. Daun mahea, pak tula liuko, daun kanonna. Akal aku pasole liuko anatak deme sa tau lang pahoyko kakadakea. Akabu daun mak petawang kuilan inde kota. Ya hapa Paulus dio sa tau nan na anam bulan na, umpak pak guhuam patakadan na puang ala ta'ala ilan nalala na to dio. Sapok tapan na dia kak Galio mendadi gubernur dio Akaya, kek dek polek sanaka-naka to Yahudi mak mesa umbali Paulus, sampai nasaka na nababi la kolona to si mahotto. Anna mak kadai nawa, inde tau, na pialalan na umpatudui tau, anna malai umpenombai puang ala ta'ala, suliwan na pepondongan na Musa. Sapok tapan na lanapahan duk Paulus mak tula, mak kadang kalio lakuin dengan na to Yahudi nawa. Oh to Yahudi, maka untanda inde tau umpogau pelahangan daka, kakadakian daka, sipatok laku tahi mapak pahapak mua. Sapok maka inde simpekan pengkaya angkan tulak baba, sanga haka, batu haka kedennya kabiasamu usala, ya papuhilannya ikuduka alalakmu. Takau lau hotoi, akatak kuaku kuhuk susinna. Sampai na hamba ilama indo onyam, si dio nyung katu kahakaha. Ya lek bain indo tau, ulebo sostenes, kapala pak sambajangan na to Yahudi, ana nasi danggu-danggu di olo na indo to si mahoto, sapo tak na palai mata Galio. Puha ya to'o, mesesai pitoh ho Paulus dio Korintus, manempele indo ingan na to matappa, mak kapala lako Syria, sola Priscila anna Aquila. Sula lako kengkrea, mak gonti misi tuhuk piadasan na to Yahudi, akades samajan na diolon na puang ala ta'ala. Landai lako Efesus, lek baum Paulus tama pak sambajangan na to Yahudi, anu si timpea-timpea indo kaheba katilala sa sola to Yahudi. Ia si kanapelau nindo to Yahudi, anna mala mesesai pitoh ho Paulus dio. Sapok mo kapi, lambik nawa. Tabai pak lek bak, sule pole hamak kenoi dewata. Ia mengkalosian numpelai to Efesus, sapo umpatoh hom Priscila anna Aquila. Sule lako Kaisarea, lek bolanya Yerusalem, umpesita inggan na to matappa, manetahu dokoi Antioquia. Tapa na mesesai dio, ia mengkalooom, mula lako lembena Galatia anna Prigia, ulele inggan na to matappa na pakatoto. Watweta to'o, sule mesa to Yahudi dio Efesus, isang Apolos, tobutu dio mai Alexandria. Mesa duka to manahe mak tula, anna tumisa sikda-sikda sinna batta kada debata. akapuhan dipak guh manappa dio napuang Yesus. Tak mali-mali sama tula, anna manantang pepak guhan dio napuang Yesus, mui anna manianggapan tedosan na Yohanes na Issam. So lapon no kabahaniam, napahanduk mak pak guh utama pak sambajangan na to Yahudi. Sapo tepan anna hingi Priscila sola Aquila, na babay laku banuan na, anna napumasya sama manappa dio naralan na puang ala ta'ala. Tapan na melok mengkalau Apolos laku Akaya, yung pakpakatuan misuha ingkan nendo tumatapa di Efesus, akanawa, ang namalong tayo mamanapa Apolos ingkan nendo tumatapa diyo. Sure lako, tak din pada sa kasal gunana laku ingkan na tau topuha matapa akapak kamasena debata. Aka tak din moho pinawanna, umbaho to Yahudi di olo na tau Buda, umpo masya anong pumakaleso sin na batakada debata nawa, puang Yesus untoo, indo topuha dilanti lame pasalama.